sakit hati menderita karena cintamu. Aku memang tak bisa menjadi yang terbaik untuk dirimu. Kau sudah tak seperti kau yang dulu. Kau sudah tak sanggup untuk setia. Kau bergegas pergi meninggalkanku. Kau sudah memilih yang lain. Kau memang tak seperti kau yang dulu. Kau memang tak sanggup untuk setia. Ku menangis sedih ditinggalkanmu. Tak tahankan lagi. Aku tak kau buat sakit hati menderita karena cintamu. Aku memang tak bisa menjadi yang terbaik. Aku telah kau buat sakit hati menderita karena cintamu. Aku memang tak bisa menjadi yang terbaik. Sanggup untuk setia.